menikmati damai di hati dalam waktu penuh arti karena aku dicintai. Ku ingat kemarin suasana tak bersemangat, namun kini ku jalani dan semua rasanya tepat. Bersama kita coba wujudkan harapan, membuka jalan dalam gapai dan tujuan. Mentari bersinar selalu, ini yang ku minta penuh sama. Semua, karena ini saatnya kita nyanyi bersama. Kita bukan yang baru, sebagai semangat langkah ke depan. Jadi pribadi baru. Kita bukan jalan yang baru, tetapkan senyum aja gembira. Rasa sama baru. Dengarkan hatimu, pastikan pilih. Esok mentari kan datang, bawa sejuta harapan. Kita jumpa di sana, berbagi bersama. Dan kita tahu pelangi yang satukan. Bukan kita buka hari yang baru, sebagai semangat langkah ke depan. Kamu

hanya sendiri tanpa kekasih. Walaupun ku sendiri, padamu.